Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali berkumpul di masjid ini dengan melanjutkan pembahasan tentang Nashrud Dawawin, penyerahan atau diterimanya catatan amalan perbuatan setiap manusia. Mulai kita masuk dalam pembahasan kita, Watun Syarud Dawawinu, dan akan disebarkan, akan diberikan hasil catatan-catatan malaikat, wahia sahaiful a'mal, yakni catatannya malaikat tentang perbuatan manusia. Fa'akhidu kitabahu biyaminihi, di antara manusia ada yang mengambilnya atau menerimanya dengan tangan kanannya. Wa akhidu kitabahu bishimalihi, ada juga yang mengambil catatannya melalui tangan kirinya. Amin warai dhahri, atau dari belakang punggungnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqihi wa nakhruju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami akan keluarkan nanti di yaumil qiyamah bagi setiap orang catatan-catatan masing-masingnya yang akan diterima oleh mereka. Maka bacalah catatanmu, yakni kitabmu, catatan malaikat tentang amal perbuatanmu olehmu sendiri. Cukup hari ini engkau yang menghisab dirimu sendiri. Hadirin kaum muslimin, kita bacakan keterangan Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Qala Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, Al-Amru Sadis Mimma Yakunu Yawm Al-Qiyamah, perkara yang keenam yang akan terjadi di hari kiamat adalah Tunsyarud Dawawin, penyerahan, penerimaan catatan-catatan perbuatan kita masing-masing. Ad-Dawawin adalah wasijlu alladhi tuktabu fil amal, sebuah lembaran atau kumpulan lembaran yang ditulis padanya amalan perbuatan manusia. Siapakah yang menulisnya? Siapakah yang menulis catatan amalan perbuatan manusia itu? Qala allati katabahal malaikatu, yang menulis catatan perbuatan kita adalah para malaikat. Al-muwakkalun bi'amali bani Adam, yang ditugaskan oleh Allah untuk menulis, mencatat amal perbuatan manusia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla bal tukadzibuna bid-din, jangan langkau sekali-kali seperti itu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat. Wa inna 'alaikum lahafidhin, sesungguhnya atas setiap kalian adanya malaikat-malaikat yang mengawasi kalian. Malaikat-malaikat yang mengawasi kalian. Kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia. Katibin, yang akan menulis, mencatat perbuatan-perbuatan manusia. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat-malaikat itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Sehingga catatan itu, ikhwan muslimin, bukan catatan manusia. Yang manusia ini akan banyak kesalahan dalam mencatatnya, banyak keluputan, terluput dari catatan dia. Adapun kalau malaikat, ikhwan muslimin, tercatat dengan rapi, tidak ada satupun kecuali tercatat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada satupun yang kecil apalagi yang besar kecuali tercatat di catatan tersebut. Wajadu ma'amilu hadira, mereka mendapati segala apa yang telah dilakukan olehnya ada dalam catatan tersebut. Inilah catatan malaikat. Sehingga dengan ini, kaum muslimin, mari kita memperbanyak amal soleh, karena amal soleh tersebut tercatat oleh malaikat. Dan marilah kita berhati-hati dari amalan kemaksiatan dan dosa, karena itu pun tercatat, tidak lepas dari catatannya malaikat, apapun yang kita lakukan di hari-hari selama kita di dunia ini. Dengan ini, mudah-mudahan rasa takut kita kepada Allah tumbuh dalam hati kita. Rasa takut kita kepada yaumul akhir, rasa takut kita dengan akhirat, karena itu semuanya akan dibongkar di waktu-waktu itu. Semuanya akan mendapatkan catatan tersebut. Fayuktabu hadzal amal wa yakunu laziman lil insani fi 'unukihi, ditulislah catatan-catatan perbuatan manusia tadi, dan manusia akan merasakan akibat dari perbuatannya masing-masing. Fayadakan yaumul qiyamah ukhriju hadzal kitab, nanti ketika di yaumul qiyamah, di yaumul akhir, di akhirat, catatan itu dikeluarkan dan diberikan kepada orangnya masing-masing, agar dia tahu perbuatan dia adalah perbuatan yang akan dia rasakan, agar dia bisa melihat, agar dia bisa membaca perbuatan apakah yang selama ini dia telah lakukan. Hal itu seperti yang tadi yang kami bacakan dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban, kami akan keluarkan nanti di yawmal qiyamah kitaban yalqahu manthura, yalqahu mansyura. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, adapun yang ditulis dalam catatan tersebut adalah amal perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. Wal kitabatu fi sahifil amal immal hasanat wa immal sayiat, yang ditulis oleh malaikat dalam catatan itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh manusia dan juga kejelekan-kejelekan. Walladhi yuktabu minal hasanat ma'imalul insan wa manawah wa mahamma bihi, yang ditulis dari perbuatan manusia adalah yang pertama perbuatan yang telah dilakukannya, yang kedua sesuatu yang baru diniatkan, baik itu niatan baik atau niatan buruk, walaupun dia tidak melakukannya, hanya semata niatan ditulis. Dan yang ketiga adalah wa mahamma bihi, sesuatu yang dia sudah berkeinginan keras melakukannya dan dia sudah melakukan langkah-langkah melakukannya namun gagal karena ada kendala, ini pun ditulis. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini walhamdulillah sudah kita bahas di dalam pertemuan yang terakhir di bulan yang kemarin. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Fa'akhidun kitabahu biyaminih, di antara manusia ada yang menerima catatan amalan perbuatannya melalui tangan kanannya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa menerima catatannya melalui tangan sebelah kanan. Mereka orang-orang yang sukses, yang mendapatkan kemenangan yang besar. Disebutkanlah saya di sini. Al-zahir an hadzal ikhtilaf ikhtilafu sifatin. Di antara manusia ada yang menerima melalui tangan kanan. Di antara manusia ada yang menerima melalui tangan kiri. Adapun yang menerima dari arah belakang punggung, itu pun dengan tangan kirinya, cuman dari balik belakang punggungnya. Ini juga penggambaran tentang orang tersebut binasa, karena menerima dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya. Dua-duanya menunjukkan orang itu adalah orang yang akan mendapatkan azab nanti di yaumul kiamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Haqqah, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah." Adapun orang yang menerima catatan amalannya melalui tangan kanan, maka dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, ini lihat catatan kitabku ini, nilainya baik, catatannya penuh dengan amal saleh. Kenapa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku telah meyakini bahwa nanti di yaumul qiyamah aku akan mendapatkan catatan ini. Karena keyakinan yang ada pada dia, maka dia telah menyiapkan diri. Dia telah menyiapkan diri guna mendapatkan catatan itu dengan penuh amal saleh. Maka dikatakan kepada dia, engkau mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Hadirin kaum muslimin, disebutkan pada ayat yang berikutnya, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum min ayyamil khaliyah fi ayyamil khaliyah. Aku meyakini adanya hisab, maka dia mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan sebagai balasan akan kebaikan yang telah dia lakukan ketika di dunia. Kulu washrabu hani'an, makanlah, minumlah dengan tenang, penuh kelezatan. Ini semua adalah balasan bagimu akan amalan yang telah kau lakukan semasa di dunia. Wa man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Hadapun orang yang mendapatkan catatannya melalui tangan kiri, maka dia mengatakan, sudah seandainya aku tidak tahu catatan ini, seandainya aku tidak diberi catatan ini. Dia tidak mau lihat, dia tidak mau mendengar, dia tidak mau tahu, karena catatannya penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jal tentang orang yang beriman akan sukses. Kenapa? Karena dia telah menyiapkan segala sesuatunya ketika di dunia. Adapun orang yang mereka adalah orang-orang yang kafir, mendapatkan catatannya bishimalihi, mereka adalah orang-orang yang binasa. Dia tidak mendapatkan kebaikan di akhiratnya karena kesibukan dengan mengurusi harta benda. Dia mengatakan, dua seandainya aku mati, dua seandainya urusan ini selesai, menyesal. Halakani sultania, binasa dan binasa yang mereka dapatkan. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, Asyik kemudian mengatakan di sini, wa huwa alladhi ya'khudhu kitabahu bishimalih wa ya'khudhu bishimal wa taj'alu yadahu min al-khalq. Di antara mereka ada yang menerima dengan tangan kiri, kemudian di antara mereka ada yang menggunakan tangan kiri tetapi di belakang punggung mereka. Fa yakun ya'khudhu bishimal li'annahu min ahli shimal wa qanu min wara'i dhari li'annahu lamasat bara kitabullah wa walla dharu iyyahu fid dunya sara min al-'adl ayaj'ala kitaba a'mal yawm al-qiyamah khalfa dhahrihi. Orang-orang yang menerima catatannya dari balik punggungnya, ini dikarenakan mereka ketika di dunia mereka membuang kitabullah di belakang punggung-punggung mereka, meninggalkan syariat Allah, mencampakkannya, membuang di belakang punggung mereka Al-Quran wa Sunnah, tidak peduli dengannya. Maka mereka pun mendapatkan catatannya semisal itu pula melalui tangan kirinya dari balik punggungnya. Ini adalah balasan yang setimpal bagi orang tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wal insanul aqilu, seorang akil la budda ayyandura madha kutiba fi hadzal kitab. Orang yang berakal dengan mendengarkan penjelasan ini, hendaknya dia melihat kondisi dia sekarang ini mumpung masih di dunia. apa yang akan dicatat oleh malaikat dalam catatan yang akan dia terima nanti di yaumul qiyamah. Alladzi sawfa yajiduhu, yang mana catatan itu sawfa yajiduhu, di mana dia akan mendapatinya nanti di yaumul qiyamah, maktuban, kitab tersebut tertulis dengan semua amal perbuatannya. Orang yang berakal, orang yang sehat akalnya, orang yang mengimani adanya apa yang tadi kita sampaikan, maka tentunya dia berhati-hati dalam kehidupannya. Dia akan semangat dalam beramal saleh dan akan menjauhi sebab-sebab kebinasaan. Qala syekh, walakin nahnu amamuna babun yumkinu ayak ya'ala kulli sayyiat wa huwa taubah. Barang siapa yang mendapati perbuatan di masa yang telah lewat, kemungkaran dan kemaksiatan, dan itu pula yang dicatat oleh malaikat, maka kata beliau, di depan kita, kata beliau, hari-hari ini ketika kita masih hidup di dunia ini, ada kesempatan yang bisa kita lakukan untuk bisa menghapus keburukan-keburukan itu dengan cara kita bertobat. Kalau kita dapati diri kita dalam kehidupan yang telah lewat, hari-hari yang telah lewat, tahun-tahun yang telah lewat, banyak waktu terbuang sia-sia, banyak harta benda yang digunakan untuk kemungkaran, banyak maksiat dan dosa yang dilakukan, itu pula yang dicatat oleh malaikat. Bagaimana caranya? Kita sebagai manusia menginginkan catatan malaikat tersebut dihapus. Menginginkan dosa-dosa yang telah lalu, yang telah dicatat oleh malaikat, dimaafkan dan tidak disiksa kita dengan sebab catatan itu. Bagaimana caranya? Qala, kata beliau, bitaubah, dengan taubat. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka catatan-catatan tersebut akan terhapus. Ya. Wa idza tabal 'abdillah mahma 'azuma dzambuh. Apabila seorang hamba itu telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa-dosanya, sebanyak apapun dosa-dosanya, dan itu semuanya telah dicatat oleh malaikat, fa innallaha yatubu alaihi. Kalau dia bertobat dengan tobatan nasuha, Allah akan berikan tobat padanya. Maknanya catatan itu akan dihapus. Beberapa ulama menyebutkan ada dua pendapat. Pendapat pertama, catatan malaikat tentang kemaksiatan-kemaksiatan manusia, tatkala dia telah bertobat, catatan itu terhapus. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, catatan tersebut masih ada di dalam catatan itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wajadu ma'amilu hadira, semua manusia mendapati segala perbuatannya ada dalam catatan itu. Namun dikarenakan dia telah bertobat, maka dimaafkan dosa-dosa itu yang telah dicatat oleh malaikat tadi. Tatkala dia membuka catatannya yang kedua kali, maka terhapuslah catatan itu dari buku yang kita dapat. Ini dengan apa? Bertaubat. Bagaimana dengan dosa yang berulang kali? Berulang kali dilakukan, dilakukan lagi, dilakukan lagi. mungkinkah dosa yang dilakukan berulang-ulang kali tadi masih bisa diampuni? Asy'ari mengatakan, wa hatta la taqarra dzambu min wa huwa yatub. Fa inna Allah yatubu alaihi ma dama al-amru bi aydina al-an fa alaina nuhrisa ala an la yuktaba fi hadzal kitab illa al-amalus salih. Sampai pun dosa-dosa yang dilakukan terus-menerus berulang kali, kalau dia taubat darinya dengan taubatan nasuha, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa itu dosa yang sudah berulang kali dia lakukan. Tetapi dengan catatan apa? Bertobat. Sebuah pertanyaan, apa maknanya tobat? Padahal dia mengulang kembali, mengulangi kembali perbuatannya. Hadirin yang kami muliakan, makna taubat itu harus memenuhi tiga syarat. Barulah orang itu dikatakan bertobat dengan taubatan nasuha. Syarat yang pertama adalah ayyandama ala fi'liha, menyesal dari perbuatan maksiat itu. Menyesal harus ada dalam hati seorang yang bertobat. Menyesal. Yang kedua, ayyak li'anha, mencabut diri darinya, yakni menjauhinya, meninggalkannya. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaihi abadan, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali di zaman yang di masa yang akan datang, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi selamanya. Itulah yang disebut dengan taubat. Berarti ketika seorang itu masih selalu melakukannya, itu belum dikatakan apa? Taubat. Sampai dia menyesal, menjauhinya, dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali. Itulah yang namanya taubat. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik taubat, maka Allah akan memaafkannya. Walaupun malaikat telah mencatat amalan-amalan perbuatan kemaksiatan itu secara rinci satu persatu, besar maupun kecil, tetapi tatkala seorang itu bertobat dengan taubatan nasuha, Allah akan mengampuninya. Di antara dalil tentang hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un bin-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'un bil-lail hatta tadlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di waktu malam untuk menerima tobatnya seorang yang melakukan dosa di waktu siang. Orang berbuat dosa di waktu siang, kemudian dia menyadari kalau itu dosa dan dia bertobat di malam itu juga, Allah menerimanya. Yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musimil lail, dan Allah pun membuka tangannya di waktu siang untuk menerima tobatnya orang yang berbuat dosa di waktu malam. Begitu seterusnya, Allah Maha penerima tobat hamba-hambanya hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Itu batas waktu tobat bagi umat manusia. yakni kiamat besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taubat hukumnya wajib. Sebagaimana Imam An-Nawawi menyebutkan, qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib dari semua dosa. Hukumnya wajib. Bukan sebagai pilihan. Siapa yang pengen tobat silakan, siapa yang tidak pengen tobat ya silakan, bukan. Wajib. Min kulli dzambin, dari semua dosa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tobatan nasuha. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Ini. Tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tubu ilallahi, bertobatlah kalian kepada Allah jami'an, semua kalian wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, kalian akan bahagia. Kemudian kata Syekh, beliau mengatakan, فَمَدَامَ الْأَمْرُ بِأَيْدِينَ الْآنِ, selama kita masih di dunia sekarang ini, kata beliau, الْأَمْرُ بِأَيْدِينَ, urusan ini ada pada tangan kita masing-masing, maka mumpung, beliau nasihatkan kepada kita semuanya, أَنَّحْرِصَ عَلَىٰ أَلَىٰ يُكْتَبْ, kita marilah bersemangat berjuang agar jangan dicatat oleh malaikat dalam catatan kitab yang akan kita dapati nanti di yaumul kiamat, illa al-amalus salih, amalan saleh. Berjuanglah beramal saleh sebanyak-banyaknya dan jauhi dosa semuanya agar kita beruntung nanti dia melegiamah dengan mendapatkan catatan kebaikan yang banyak dan catatan dosa yang sedikit. Ya, dengan itu, karena kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perjuangkan masing-masing kita mumpung masih ada kesempatan fit dunya, di dunia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Al-amr sabi'. Perkara yang ketujuh yang akan didapati oleh manusia nanti di yaumul kiamah adalah tentang hisab. Tentang hisab. Kita semuanya akan menghadapi hisab. Apa itu hisab? Dihitungnya amalan kebaikan kita dan amalan kejelekan yang kita telah lakukan. Qala Syekh, wa yuhasabullahu al-khalaik, Allah akan menghisab manusia nanti di yaumul kiamah. Al-muhasabatu ittila'ul ibad ala amalihim yaumul kiamah. Yang dimaksudkan dengan hisab di sini adalah Allah akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya perbuatan-perbuatan yang mereka telah lakukan. Diberitahukan, kamu dulu melakukan ini, kamu dulu melakukan ini. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang yang diberi catatannya melalui tangan kanannya, diberi catatannya melalui tangan kanannya, maka فَسَوْفَ يُحَاسَبُ, maka dia akan dihisab. Setelah penerimaan catatan, dia akan dihisab. Hisaban yasiran, dengan hisab yang mudah. Disebutkan dalam sebuah doa, dicontohkan oleh para ulama kita, sebuah doa, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Memohon kepada Allah agar kalau kita dihisab, hisablah dengan hisab yang mudah. Manusia kaum muslimin terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang-orang yang tidak melalui hisab masuk langsung ke dalam surga. Yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab. Masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab dan tanpa adanya adab. Juga masih dengan tanpa hisab, tetapi langsung adab. Mereka adalah orang kafirin, musyrikin, tidak ada kebaikan bagi mereka. Maka tidak ada hisab bagi mereka, tapi langsung mereka masuk ke dalam nar. Mereka. Yang berikutnya, manusia-manusia yang dihisab, tetapi dengan hisab yang mudah. Apa makna hisaban yasiran? Hisab yang mudah itu apa maknanya? Disebutkan oleh Syekh Ibn Taimin, ay yatajawaza anhu. Allah akan memaafkannya. Dihisab, betul dihisab, tapi hisab yang mudah. Digampangkan perhitungan-perhitungannya, digampangkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dihisab dengan mudah akan dimaafkan itu semuanya. Dihisab untuk kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Kita diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa tadi di atas. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Anda bisa lihat keterangan Syekh Ibn Taimin dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Syarah Lum'atul I'tiqad. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mendetail, hisab yang teliti. Mereka adalah muslimin, bukan musyrikin, bukan kafirin. Muslimin, tetapi mereka memiliki banyak dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala menghisabnya dengan mendetail satu persatu. Maka merekalah orang-orang yang akan disiksa. Syekh Ibn Taimin menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Syarah Lumatul I'tiqad, "Idza nuqish 'udzib." Aqam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba dihisab dengan mendetail, dengan merinci, maka dia akan disiksa. Dia akan disiksa. Disebutkan dalam surat yang Al-Insyiqaq ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, "Wa man utiya kitabahu wara'a dhahrih." Adapun orang yang diberi catatannya melalui balik punggungnya, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, dia akan menjerit dengan jeritan thuburan. Apa thuburan? Kalimat yang menunjukkan kebinasaan. Binasa aku, binasa aku, binasa aku. Karena mereka sudah tahu cara penerimaan dengan tangan kiri, bishimali, atau cara penerimaan catatan itu dari belakang, belakang punggung. Mereka sudah tahu ini pertanda dia akan diadab. Maka Allah sebutkan mereka-mereka yang mendapatkan catatannya melalui belakang punggungnya, mereka akan menjerit thuburan, hancur, binasa, binasa sudah. Wa yasla sa'ira, dia akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Wa ma sunna fa qathabata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'idati hadits anna Allah yuhasabul khalaik. Adapun dalam sunnah disebutkan beberapa riwayat yang menerangkan Allah Subhanahu wa taala menghisab hamba-hambanya. Qala Syekh Ibnu Taimin, ijma' semua kaum muslimin, mereka mengatakan bainna muttafaqun alaihi bainal ummah anallaha yuhasibul khalaik. Kaum muslimin sepakat untuk meyakini adanya hari hisab. Sehingga barang siapa yang mengingkari adanya hari hisab, maka dia kafir, bukan muslim. Kemudian beliau menyatakan ila annahu yustathna min dhalika man yadkhulul jannah bil hisabin wal adab. Di sana ada orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda annahu ra'au matahu wa ma hum 70 alfan yadkhuluna al-janna bil hisabin wa al-adab uridat 'ala al-umam. Nabi mengatakan ditampakkan umat-umat nanti di yaumul kiamah, kemudian beritahukan kepada Nabi hadi ummatuka, ini adalah umatmu, wa ma hum 70 alfan yadkhuluna al-jannah bila hisabin wa la adab. Di tengah-tengah umatmu ini terdapat 70 ribu orang yang akan masuk dalam surga tanpa adanya hisab dan tanpa adanya adab, langsung masuk ke dalam surga al-jannah. Mereka siapa? Humul ladina la yasarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun. Mereka orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan model kai. Ini besi yang dibakar sampai merah, kemudian dicoskan ke salah satu urat-urat yang ada pada tubuh manusia yang disangka, yang diduga di situ terdapat penyakitnya. Pengobatan dengan model dikai, dicos dengan besi yang merah yang sudah terbakar panas. Ini pengobatan yang dilarang dalam agama kita. Wala yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertatoyur, yakni menganggap sial dengan sebab melihat seekor burung tertentu, atau menganggap akan terjadi sebuah malapetaka kesialan dikarenakan karena mendengar suara burung tertentu. Ini tatoyur. Wala wa'ala rabbihim tawakkalun. Dan sifat yang keempat, mereka bertawakal kepada Rabb mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik, di sanadin jayyid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar supaya jumlahnya itu ditambah. Jangan cuma 70 ribu. Aku meminta kepada Allah. Fastazadtu Rabbi. Aku meminta agar jumlah umatku yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab itu ditambah jumlahnya. Fazadani Rabbi annama kulli wahidatin 70,000. Fatudrabu 70,000 bi 70,000. Yuzad 70,000. Haulai fatudrabu 70,000 bi 70,000. Wizad 70,000. Wahai kulluhum yadukhulun al-jannah la hisab wa la adab. Disebutkan dalam beberapa riwayat, pada setiap seribunya min kulli alfin ditambah 70 ribu. Tapi Syekh bin Taimiyah menyebutkan pada setiap satu orangnya ditambah 70 ribu. Al-Muhim, jumlahnya ditambah bukan hanya 70 ribu yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.